patah tidur tenang. Renggang, tak perlu memikirkan tentang apa yang akan datang. Di esok hari, tubuh yang berpatah hati bergantung pada gaji, berlomba jadi asri, mengais validasi. Dan aku pun terhadir seakan paling mahir, menenangkan dirimu yang merasa terpinggirkan. Dunia tak pernah adil, kita semua gagal. Angkat minumanmu bersadi bersama-sama. Sia-sia pada akhirnya, putus asa terakam pari semua. Masalahnya lebih dari yang secukupnya. Terabadikan bertahun silam putra putri sakit hati, ayah ibu sendiri, komitmen lama mati, hubungan yang menyepi, wisata masa lalu. Kau hanya merindu mencari pelarian dari pengabdian.